Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haythuma kuntum thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan di siang hari ini Allah mudahkan pertemuan kita kembali dalam mengisi waktu-waktu kita yang berharga dengan ibadah, ilmu, agama, belajar ilmu agama, mengaji agama ini. Dengan taufiknya walhamdulillah bisa terrealisasikan di siang hari ini. Dengan harapan doa, mudah-mudahan benar-benar apa yang kita tunaikan, apa yang kita amalkan mencapai maksud dan tujuan kita semua. Allahumma amin. Masih dalam tema pembicaraan kita sebagaimana pertemuan kita sebelum bulan atau pertemuan kita ketika bulan Syaban, petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah maka kita akan menyambung keterangan tersebut, tema tersebut, karena sungguh tema ini sangat penting bagi kita semua sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita tahu pentingnya hal tersebut. Kita bahkan diperintahkan untuk selalu meminta hidayah. Di dalam sholat kita sebagaimana yang telah kita sampaikan, kita mengucapkan surah Al-Fatihah yang terkandung di dalamnya, termaktub di dalamnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami petunjuk hidayah, jalan yang lurus, jalan agamamu. Jalanmu. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga banyak membaca Allahumma inna nas'aluka atau inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, saya meminta kepadamu al-huda, hidayah. Saya meminta kepadamu ketakwaan. Saya meminta kepadamu penjagaan diri. Saya meminta kepadamu pencukupan darimu. Sementara kita sama-sama ketahui posisi beliau sebagai Nabi dan Rasul, masih meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Maka hadirin kaum muslimin, al-mustami'in wal-mustami'at, semoga kita semuanya diridai, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tema ini kita sambung kembali, melanjutkan keterangan-keterangan yang kita telah dengarkan pada pertemuan kita 2 bulan yang lalu, yaitu di bulan Sya'ban. Berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Bukan jalan-jalan orang yang Engkau murkai dan Engkau sesatkan jalan mereka. Kata beliau rahimahullah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, innal 'abda muttarrun atau muttarru kullil ittirar ila ayyakuna 'arifan bima yanfa'uhu fi ma'ashihi wa ma'adihi. Seorang hamba ketika dia mengucapkan tentunya ayat tersebut, baik dengan bentuk doa ataupun dia baca di dalam sholatnya, menunjukkan bahwa hamba itu tertuntut untuk dia mengetahui apa yang bermanfaat buatnya bagi kehidupannya di dunia ini dan nantinya ketika dia kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakuna mu'athiran muridan lima yanfa'uh. Dan hamba itu juga tertuntut untuk mengutamakan dan mengarahkan dirinya dengan apa yang bisa memberi manfaat kepadanya. Mujtaniban lima yadhurruhu, bisa menjauhkan dia dari apa yang memudaratkannya. Apabila terkumpul padanya dua perkara tadi, maka dia telah dibimbing kepada hidayah Allah, ila siratil mustaqim. Qad hudiya ila siratil mustaqim. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, permintaan kita kepada Allah hidayah tidak lain tujuannya adalah agar kita mendapatkan manfaat, mendapatkan maslahat, mendapatkan kebaikan di dunia ini, itu yang pertama, dan tentunya lagi di akhirat nantinya. Ini yang kedua. Sehingga ketika memberikan manfaat padanya, dia tertuntut untuk meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah, bahkan dia mestinya mengutamakan permintaan tersebut di hadapan Allah, di sisi Allah, agar dia selamat dan mendapatkan apa yang dia harapkan, maslahat, manfaat, kebaikan yang dia harapkan. Demikian difahami ketika seorang minta, dibimbing, diberikan kebaikan, maka difahami tentunya agar dia pula dijauhkan daripada segala macam bentuk kejelekan, segala macam bentuk apa-apa yang memudaratkannya, dunianya, dan tentunya yang kedua, akhiratnya. Kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan sangat luas sekali. Karena itu seorang hamba meminta kebaikan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya semua kebaikan. Dan ketika dia meminta kebaikan yang demikian luasnya kebaikan tersebut, sebagaimana tadi dikatakan, artinya dia meminta pula kepada Allah agar dijauhkan dari segala macam lawan daripada kebaikan tersebut. Kejelekan dengan berbagai macam bentuknya, kerusakan dengan berbagai macam bentuknya, fitnah yang menimpa dunia dan agama akhirat seseorang, atau apa saja yang itu adalah lawan daripada kebaikan. Lawan dari maslahat adalah suatu yang bermudarat. Ketika dia minta maslahat, dia ingin diselamatkan dari apa yang memudaratkan, merugikan. Jamaah sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karena kebaikan yang banyak tersebut yang telah Allah tetapkan tentunya untuk hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang menginginkannya. Hamba-hambanya yang ingin meraihnya. Maka dia bimbing hambanya untuk meminta kepadanya. Dan tentunya kita hambanya untuk mengenal agamanya. Pengenalan terhadap agama membuat kita mengerti ini benar, ini salah. Yang benar itulah hidayah Allah. Yang salah itulah yang menyelisih hidayah Allah. Selain kita dituntut untuk berdoa, dan telah kita sebutkan tadi, kita bahkan berdoa di dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, juga kita dituntut berdoa untuk menyelamatkan diri kita di luar sholat. Demikian tentunya kita mesti mengenali agama Allah yang telah kita dengarkan. Dengan mengenalinya kita mengerti ini baik, ini hidayah, ini tidak baik, ini bukan hidayah. Tentunya selain dari taufik dari Allah, hidayah dari Allah, dengan yang kedua tadi, mengenali agama Allah, yang dengannya kita mengenali hidayah Allah, nantinya kita akan bisa meraih semua kebaikan yang diinginkan, dan semua kebaikan tentunya yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, dalam majlis yang mulia ini, Para jamaah sekalian, al-mustami'ina wal-mustami'at, kaum muslimin dan kaum muslimat, kita mencoba mengulangi beberapa poin, walaupun kita dulunya telah mengambil, kalau saya tidak salah, 2 atau 3 poin. Kita akan mencoba mengulangi dan menambahkan dari poin-poin tersebut berkaitan dengan kenapa kita minta hidayah dan kenapa kita perlu mengenali hidayah. Atau kenapa kita perlu mengenali hidayah dengan belajar agama ini. Disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mungkin kita masih ingat al-'abdu muftaqirun ila al-hidayah fi kulli lahdhatin wa nafasin fi jami'i ma ya'tihi. وَيَذَرُهُ Seorang hamba sangat berhajat, kata beliau, kepada hidayah Allah dalam setiap kesempatan dia, dalam setiap pergerakan dia atau beredarnya pernafasan dia. Dia sangat butuh hidayah. Yang kita tadi sebutkan, dia butuh kebaikan, maslahat, untuk memposisikan dirinya selalu dalam keadaan baik, benar, terbimbing dalam setiap keadaannya, baik dengan apa yang dia mau kerjakan ataupun apa yang dia ingin tinggalkan. Dia butuh hidayah. Tidak semata-mata dia kerjakan tanpa bimbingan, dan tidak semata-mata dia tinggalkan tanpa bimbingan, karena itu akan menyebabkan bisa jadi dia mengerjakan itu bukan hidayah Allah, dan bisa jadi dia tinggalkan bahkan itu menyelisih hidayah Allah. Bisa jadi dia kerjakan itu bukan hidayah Allah. Dia kiranya itu hidayah, bukan hidayah Allah. Bahkan mungkin itu dilarang. Dan bisa jadi dia tinggalkan bahkan itu adalah hidayah Allah. Sehingga dalam pergerakannya, kegiatannya, atau apa saja yang dia inginkan, namanya hamba butuh kepada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian terhadap semua apa yang dia tinggalkan. Butuh bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita sudah sebutkan dahulu, inilah di antara hikmah kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. 5 kali dalam sholat wajib kita, dan dalam setiap sholat ada sejumlah rakaat, belum lagi sholat-sholat sunnah yang banyak yang tidak terhitung. Kita pasti membaca ihdinas siratal mustaqim. karena memang kita butuh kepada hidayah tersebut. Tentunya kenapa? Sebagaimana tadi sudah dikatakan, karena setiap pergerakan kita, perbuatan kita, demikian apa yang ingin kita tinggalkan, semuanya butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sebuah pemaparan yang baik, beliau mengatakan rahimahullah, yang pertama, misalnya, umurun qad ataha ala ghairi wajhil hidayah jahla, fahuwa muhtajun ila ayatlubal hidayah ilal haqqi fiha. Yang pertama, sebagai bentuk permisalan, kenapa kita butuh hidayah, kenapa kita butuh petunjuk, bagaimana hidayah, kebaikan, maslahat itu demikian luas, kita butuh petunjuk untuk bisa meraih semuanya. Satu di antaranya sebagai bentuk contoh, akan disebutkan beberapa poin. Umur, perkara-perkara yang kita mencoba untuk mengerjakannya tetapi tidak mendapatkan bimbingan hidayah, ilmu, kita bahkan melakukannya dengan kebodohan. Ilmu sekali lagi kalau disebutkan sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i, ilmu yang diinginkan dalam penyebutan nas, penyebutan para ulama, nas Al-Quran, As-Sunnah, hadis, demikian penyebutan para ulama adalah ilmu agama. Ketika dia mendatangi melakukan sesuatu dengan tidak dibimbing ilmu, dalam keadaan tidak mendapat hidayah tentunya, bodoh, jahil, maka di sini dia butuh kepada bimbingan ilmu. Fahuwa muhtajun ila ayatulubal hidayah. Dia butuh kepada bimbingan hidayah, ilmu kepada perkara tersebut, petunjuk dari Allah untuk mengetahui ilmunya agar dia berada di atas yang benar, ilal haqqi fiha. Yang pertama ini kalau kita kondisikan dengan kondisi manusia sangat banyak. Sangat banyak kita dapati manusia tentunya terjatuh. Mereka melakukan sesuatu tapi tidak ada bimbingan hidayah, taufik dengan ilmu agama yang benar terhadapnya. Sehingga mereka melakukan sesuatu yang tentunya bisa jadi itu haram, bisa jadi itu dibenci, bisa jadi itu adalah suatu yang tidak boleh dikerjakan sama sekali. Maka itu, karena itu kita butuh hidayah. Untuk menjauhinya, meninggalkannya. Jangan sampai kita lakukan. Menjauhinya, meninggalkannya. Tentunya dengan harapan Allah memberi taufik dengan doa kita. Ihdinas siratal mustaqim. atau dengan permintaan kita, ya Allah berikan kami hidayah. Juga yang kedua tadi, kita mengenali bahwa ini ternyata dilarang, ini ternyata dibenci, ini ternyata tidak diperbolehkan. Kita melakukannya karena kita tidak mendapatkan hidayah. Ini yang pertama. Sebagai bentuk contoh yang mungkin secara real bisa kita ketahui atau bisa kita ambil, seorang melakukan sholat, dia memahami sholat bisa di semua tempat, bisa di semua waktu. Dia memahami status ilmu sholat diperintahkan ditegakkan, diperintahkan yang wajib, dan ditegakkan atau dihimbau mengerjakannya dengan apa yang dihimbau dia untuk mengerjakannya, disunahkan dia untuk mengerjakannya. Dia memahami dengan pemahaman yang global bahwa sholat, ternyata dia melakukan sholat di tempat yang dilarang, misalnya di dalam toilet. Atau dia sholat di waktu yang terlarang, waktu di saat para penyembah matahari, menyembah matahari, yaitu setelah sholat subuh, sampai matahari itu naik, sepenggal, seujung tombak yang itu telah masuk waktu duha. Atau ketika matahari itu tepat berada di tengah langit. Demikian ketika matahari itu dari setelah sholat asar, ketika matahari itu hendak terbenam dari setelah sholat asar dan sampai terbenamnya. Di sana ada waktu dilarang, selain di situ ada ritual dari para penyembah matahari. Islam melarang. Namun karena seorang memahami sholat saja, sehingga dia mengerjakan di waktu tersebut, waktu yang terlarang. Dengan demikian, dia tidak mengerjakan suatu yang di atas hidayah, tetapi suatu yang bahkan menyelisihi hidayah, petunjuk. Tentunya keterangan tentang sholat tadi ada rincian, tetapi secara globalnya demikian. Sehingga kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya yang pertama ini kalau kita tinjau, kita lihat kondisi manusia, banyak sekali terjatuh di dalam kondisi yang pertama ini, melakukan sesuatu tanpa ada bimbingan hidayah, tanpa ada bimbingan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika keadaan kondisi seperti ini, dia butuh hidayah. Dia butuh hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai bentuk permisalan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, yakuna arifan bil hidayati fiha. Atau yakunu arifan bil hidayati fiha. Fa'ataha ala ghairi wajhiha amda. Fahuwa muhtajun ila taubati minha. Ataupun yang kedua ini, dan keterangan beliau ini poin demi poin penting membimbing kita kepada hidayah yang luas tersebut, kebaikan yang luas tersebut yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan menginginkan hidayah dari Allah, dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu seorang mengerti dengan hidayah. Secara global dan hidayah yang dia telah dapatkan. Salat ada hidayahnya, puasa ada hidayahnya, zakat ada hidayahnya, ada petunjuknya. Salat ada petunjuknya, zakat juga demikian, puasa juga demikian. Sehingga ketika kita minta hidayah secara global, secara keseluruhan, dan secara rinci. Dia telah mendapatkan hidayah, tetapi dalam masalah ini, dia tidak menjalaninya tepat sesuai dengan bimbingan hidayah. Tepat sesuai dengan bimbingan hidayah. Bahkan kata beliau, fa'ataha ala ghairi wajhiha amda. Dia bahkan menjalani sesuatu tersebut dengan bentuk kesengajaan tanpa bimbingan hidayah. Tanpa bimbingan hidayah. Mungkin yang paling baik kita contohkan supaya mengena dalam pemahaman kita para jamaah, yaitu sholat. Dia telah mendapatkan petunjuk bahwa harus menegakkan sholat. Dia telah mendapatkan petunjuk bahwa sholat itu seperti kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dia mengerti hidayah ini. Sholat itu dimulai daripada takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kemudian sampai salam. Dia mengerti. Tapi ada dalam amalan sholat yang dia belum memahaminya. Dia belum memahaminya. Dia belum mengetahuinya. Dia butuh hidayah terhadap perkara tersebut. Cuma karena dia berpegang dengan apa yang global, dia pun menjalani. Ternyata dia dalam perkara tersebut, khusus perkara tersebut, dia tidak terbimbing hidayah. Dia bahkan melakukannya dengan sengaja tanpa ada bimbingan hidayah. Semisal dia meninggalkan rukun sholat, tidak menyempurnakan sholat tersebut. Seorang meninggalkan rukun sholat salah satunya adalah sujud. Sujud kita sepakati adalah rukun sholat. Dia meninggalkan sujud. Sujud dua kali dalam satu rakaat. Rakaat pertama, sujud pertama maaf. Kemudian duduk di antara dua sujud, baru sujud yang kedua. Dalam satu rakaat. Ternyata dia hanya sujud satu rakaat. Sujud satu kali. Dalam satu rakaat tersebut, sujud satu kali. Sementara mungkin sholat ini dua rakaat, sholat subuh. Dia meninggalkan satu rakaat. Misal ini contoh yang mudah kita pahami karena berkaitan dengan sholat kita para jamaah. Maka apa yang mesti dia lakukan? Meninggalkan satu sujud. Apakah cukup dengan sujud sahwi? Dia mengerti kalau terlupakan dengan sujud sahwi. Tetapi yang dia tinggalkan ini adalah rukun sholat. Sengaja dia hanya sujud sahwi, dia tidak menambah satu rakaat lagi. Karena siapa yang meninggalkan rukun sholat dalam satu rakaat tersebut, rakaat tersebut dianggap tidak terpenuhi. Dianggap sholat tersebut tidak terpenuhi rukunnya, sehingga dianggap tidak ada. Kalau dia hanya sujud sahwi, dia hanya sholat satu rakaat. Sholat apa? Sholat subuh. Maka seorang butuh bimbingan hidayah. Butuh kepada bimbingan hidayah. Yaitu dia mengerjakan lagi satu rakaat. Menggantikan satu rakaat yang tidak terpenuhi sujud satu kali tersebut. Atau satu sujud yang dituntut padanya dua kali sujud dalam satu rakaat, dia hanya satu sujud, maka dia berdiri sholat, kemudian tambah satu rakaat dengan menyempurnakan, setelah itu barulah dia sujud sahwi. Barulah dia sujud sahwi. Ini kan butuh hidayah. Sholat wajib. Kalau dia sengaja meninggalkannya, ya dia berdosa. Sholatnya tidak sah satu rakaat. Dituntut baginya untuk tentunya bertaubat dari apa yang dia kerjakan. Fahuwa muhtajun ila taubati minha. Inilah agama kita membimbing kita kepada hidayah. Ini yang kedua. Dua perkara tadi, atau dua permisalan tersebut, poin tersebut, ya kita harus minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa banyak yang kita tidak tahu, kita kerjakan dengan jahil. Iya kan? Sudah tidak tahu kita kerjakan dengan jahil. Bukan di atas hidayah. Berapa banyak yang kita mengerti hidayah secara global, tetapi dalam satu amalan dari hidayah yang global tersebut, kita tidak sempurna memahaminya, sehingga kita meninggalkannya. Bukan meninggalkannya dipandang baik, bahkan dibutuhkan untuk bertobat, karena kita berdosa meninggalkannya. Yang berikutnya, sebagai bentuk permisalan, kata beliau, umurun lam yarif wajahal hidayah fiha ilman wala amala. Perkara yang seseorang itu tidak mengerti petunjuk hidayahnya bagaimana, baik secara ilmu ataupun secara amal. Tidak punya ilmu dan tidak mengamalkan. Fafatathul hidayah ila ilmiha wa ma'rifatiha. Maka orang yang seperti ini, tentunya dia terluputkan dari hidayah tersebut, dari ilmunya dan pengetahuannya. Wa ila qasdiha wa iradatiha, dan terluputkan dari keinginan untuk menunaikan ibadah tersebut, atau hidayah tersebut, atau bermaksud untuk meraih hidayah tersebut. Demikian ila amaliha, dia terluputkan untuk mengamalkannya. Jadi secara global dia tidak mengerti. Demikian secara rinci juga dia tidak mengerti. Tidak ada ilmu, demikian tidak mengamalkan. Maka dia butuh kepada ilmu dan amal. Itulah tadi dikatakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, aku meminta petunjuk bimbinganmu terhadap jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan engkau sesatkan. Disebutkan keterangan orang yang dimurkai ini, dia mengamalkan atau mohon maaf, dia mengilmui tapi tidak mau mengamalkan. Dia mengilmui tapi tidak mau mengamalkan. Waladhdallin, dia mengamalkan tapi tidak mau mengilmui. Jadi pertama tadi, mengilmui tapi tidak mau mengamalkan. Kemudian mengamalkan tetapi tidak mengilmui. Al-Maghdub Ad-Dhallin dalam ayat, dalam suratul Fatihah tadi. Ini cocok dengan permisalan di sini. Ilmu tidak punya, amal tidak punya. Karena itu butuh kepada hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Di sinilah. Tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, bukan jalan mereka ya Allah, tetapi jalan yang engkau berikan nikmat. Mereka orang yang berilmu dengan hidayah dan beramal dengan hidayah. Ini tentunya juga kalau kita cocokkan dengan kondisi dan keadaan manusia, ya banyak sekali didapatkan mereka tidak mengilmui. Yang tentunya kalau dikatakan tidak mengilmui, masalah tersebut tidak dapat hidayah. Dan tidak mengamalkan, tentunya juga tidak dapat hidayah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita cocokkan dengan contoh sholat, tidak mengilmui, sholat, dia kerjakan sembarangan sholat. Tidak mengamalkan, dia tidak mengerjakan sholat sama sekali. Ada berkembang fenomena baru, yaitu pokoknya Islam. Kalaupun tidak sholat, pokoknya Islam. Lah kalau tidak sholat pokoknya Islam, ya bertentangan dengan Islam. Bagaimana bertentangan? Rukun Islam kan itu yang pertama adalah syahadatain. Itu rukun Islam. Kalau tidak ada rukun berarti tidak ada Islamnya. Yang kedua, iqamatus sholah. Atau penegakan sholat. Nah bagaimana kok yang penting Islam kalau tidak sholat? Ya salah. Yang benar, sholat dulu baru mengatakan Islam. Sampai kata Rasulullah atau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam sebuah riwayat secara umum, al-ahdu, atau dalam riwayat al-fasil, bainana wa bainal kufri sholah. Yang membedakan antara kita dengan orang di luar Islam adalah sholatnya. Nah bagaimana sampean kok mengatakan yang pokok Islam tapi tidak sholat? Inilah contoh. Maka butuh hidayah kepada ilmu. Karena dengan ilmu nantinya dia bisa menunaikan dengan benar. Butuh hidayah kepada amal. Yaitu dengan ilmu dia bisa mengamalkannya. Tidak seperti tadi apa? Al-maghdhub. Disebutkan mereka itu adalah orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan. Bukan pula ad-dallin dalam ayat. Dalam suratul Fatihah. Yaitu orang yang mau mengamalkan saja tapi tidak ada bimbingan ilmunya. Tidak ada bimbingan keterangan agama. Seorang mau mengamalkan, tidak ada keterangan agama, dia tidak bisa mengamalkan dengan benar. Ya tadi kita sudah contohkan sholat. Penegakan sholat. Kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Lah kalau sholat tanpa bimbingan Nabi, kita nantinya sholat sesuai dengan keinginan kita. Sesuai dengan keinginan kita, ada yang tidur saja, dikatakan sholat. Ini sudah sholat dengan cara tidur tadi. Ada yang jongkok, ada yang berjalan, dengan berbagai macam kondisi. Dia mengatakan sudah sholat karena tidak ada bimbingan ilmu. Mengamalkan sholat tapi tanpa bimbingan ilmu. Butuh hidayah. Butuh hidayah, ilmu dan amal. Yang terakhir dalam pertemuan kita di siang hari ini, beberapa poin yang lain insya Allah kita ambil pada pertemuan mendatang, yaitu kata beliau rahimahullah, umur qad hudiya ilaiha min wajhin duna wajhin fahuwa muhtaju ila tamamil hidayah. Seorang dengan perkara-perkara dia terbimbing dengan hidayah, tetapi min wajhin duna wajhin, adanya bentuk kesalahpahaman bercampur antara ini hidayah dan ini bukan hidayah. Maka yang seperti ini butuh sempurnanya hidayah supaya tidak bercampur, tidak berbaur. Ini hidayah yang dikerjakan, ini yang bukan. Atau kalau berbaur antara satu amalan, di sana ada hidayah, di sana ada tidak ada bimbingan, dia yang hidayah sudah benar, yang tidak ada bimbingan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga misalnya dari amalan salat, utuh amalan salat tersebut dari awal sampai akhirnya, dan setiap apa-apa yang berkaitan dengan salat benar-benar dia sempurnakan dengan bimbingan Allah, hidayah dari Allah, ilmu dan amal secara global dan secara rinci. Ini kan butuh hidayah. Demikianlah mungkin secara ringkas para jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang kami cintai dan kami muliakan, pertemuan kita di siang hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan keterangan-keterangan yang menyempurnakan tema kita ini pada pertemuan akan datang, karena kita butuh keterangan-keterangan ini sebagai bekal bagi kita pertama dalam agama ini dan terus-menerus meminta hidayah kepada Allah secara global ataupun secara rinci. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, kepada aqwamut thoriq, ahdath thoriq, kepada jalan yang paling lurus, jalan yang diberikan hidayah olehnya Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya sampai kita bertemu dengannya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah dan petunjuknya pula kepada pemerintah kita, pemerintah negeri kita, berjalan di atas agama Allah dan terbimbing dengan agama Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri yang kita cintai ini dari segala macam bentuk kejelekan yang tampak ataupun tidak tampak, diberikan barokah dan rahmah dari sisinya Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa-dosa kaum muslimin dan kaum muslimat. Mudah-mudahan dia mendengarkannya dan mengabulkannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.